Das Uchiha please, ku tak suka preman brengsek yang berani nyolek teman Nisa utrek. Sering teriak galak malak nyala kosak di area. This is Jatim Slobas, we mix. Das Uchiha please, ku tak suka Das Uchiha please, ku tak suka preman brengsek.